wilanjo tapi tano niku widuda kedo lapah mo laju makko berito niatku jeno wawai teman andan kumang saya jadi pilihan ku teduh cawamu saya teman ma pandai no niku berhubungan di kedong ada pula bukan ada di kedolakan bangku bertulang di kedolakan pula bukan atau di kedolakan jamuku bertulang ma pandai lagi ya ma pandai lagi sakit hati kau namun ingat jamu Tuhan kekalau lagi dapat setumbukan jamu niku saya kumbang pilihan sejak jadi pengobat badan di kedong aku pula bukan atau di kedolakan bangku bertulang di kedolakan pula bukan atau di kedolakan jamuku bertulang ma pandai lagi pandai lagi sakit hati kau lamun ingat kenikan di kedong aku pula bukan atau di kedong aku bangku bertulang di kedong aku pula bukan atau di kedolakan jamuku bertulang ma pandai lagi ya ma pandai lagi sakit hati kau lamun ingat kenikan ma pandai lagi pandai lagi sakit hati kau lamun ingat kenikan.